Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibnu Abdillah As-Sa'di rahmatullahi taala alaih, di mana pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ketiga yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-hadithu thalith, hadis yang ketiga. Ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Lalu berkata al-muallif Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah wa an Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha fakulna liman ya Rasulullah qala lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال dan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Fakulna, kemudian Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Fakulna liman ya Rasulullah. Kami pun bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, maka beliau menjawab, lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imamu muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang hendaknya diperhatikan di sini adalah lafaz ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinu an-nasiha. Namun dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah tidak terdapat pengulangan sebanyak 3 kali sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala di sini. Hanya saja terjadinya pengulangan sebanyak 3 kali itu di luar sahih al-Imam Muslim, bukan dalam riwayat al-Imam Muslim. Namun di luar sahih al-Imam Muslim rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. 3 kali Nabi alaihi salatu wassalam mengulanginya. Ini dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Adapun dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah tidak terdapat pengulangan sebanyak 3 kali sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab ini. Ma'asyaral muslimin a'azzakumullah. Ini hadis yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Dan hadis ini itu diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Tamim Ad-Dari yaitu Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Adapun kunya beliau Abu Ruqayyah, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari Asy-Syami radhiyallahu taala anhu. Dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia, di mana beliau termasuk dari kalangan ahli ibadah, min ubadi as-sahabah, termasuk ahli ibadahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan sebelum beliau masuk ke dalam Islam, sebelum beliau menjadi seorang muslim, beliau sudah dikenal sebagai ahli ibadah. Dan beliau termasuk pendeta dari kalangan Nasrani. Kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam. Dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, beliau masuk ke dalam Islam pada tahun 9 Hijriah. Beliau menjadi seorang muslim pada tahun 9 Hijriah. Dan itu di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak sebanyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang lainnya. Ada yang menyebutkan bahwa hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam itu sekitar 40 haditsan. Sekitar 40 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau sempat menyampaikan hadis yang beliau riwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bercerita tentang Al-Jassasah, yaitu tentang perjalanan Tamim Ad-Dari radhiyallahu an ketika bertemu dengan Dajjal dalam sebuah pulau. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakannya dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang dimiliki oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meninggal di kota Syam setelah wafatnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Maka ini secara ringkas tentang sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dari kalimat ini ad-dinun nasihah menunjukkan kepada kita ahammiyat an-nasihah. Pentingnya nasihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana nasihat itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam, sehingga seorang muslim dia tidak akan terlepas dari yang namanya an-nasihah, saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya, yaitu nasihat yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan an-nasihah? Apa makna dari an-nasihah? Diterangkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang makna an-nasihah, kata beliau rahimahullah, an-nasihatu kalimatun jami'ah, yaitu kalimat yang jami', kalimat yang mencakup iradatul khair lil mansuhilah, yaitu menghendaki kebaikan, menginginkan kebaikan terhadap yang diberikan nasihat. Ketika seseorang dia menasihati saudaranya, maka dia menghendaki, dia menginginkan saudaranya tersebut mendapatkan kebaikan, baik itu kebaikan dunia ataukah kebaikan akhirat. Lalu kenapa Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini bahwa agama itu adalah nasihat? Ad-dinun nasihah. Yakni kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhususkan penyebutan agama dengan an-nasihah? Padahal di dalam agama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali amalan-amalan yang lainnya. Seperti salat, puasa, sedekah, zakat dan yang lainnya. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengkhususkan penyebutan agama dengan an-nasihah, dengan nasihat? Kata para ulama bahwa dinul muslim la yastaqim, bahwa agama seorang muslim tidak akan tegak, tidak akan kokoh seorang muslim tidak akan sabat istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan an-nasiha, siap untuk menerima nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, fakulna liman ya Rasulullah, untuk siapakah nasihat itu wahai Rasulullah? Faqala, maka beliau mengatakan, lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah? Bukan yang dimaksud di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh dengan nasihat. Akan tetapi yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, adalah nasihat li ta'allumi kitabillahi azza wa jalla wal 'amali bih, yaitu nasihat untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan ini adalah merupakan nasihat terbaik bagi seorang muslim, yaitu menerima nasihat yang datang dari Allah, yang datang dari kitabullah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat berbagai macam nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengokohkan, menguatkan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, nasihat dari Allah. Apa itu nasihat dari Allah? Yaitu Al-Quran, kitabullah subhanahu wa ta'ala, yang terkandung di dalamnya nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah jalla wa'ala yang mau mentadabburi, yang mau mempelajari kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, hendaknya kita berbangga dengan Al-Quran, kita berbangga dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala, kita merasa bangga menjadi seorang muslim. Sebab dengan Islam itulah seorang hamba akan menjadi mulia, seorang hamba akan diangkat kedudukannya, derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fid dunya wal akhirah. Dalam riwayat al-imamul hakim rahimahullah dalam al-mustadrak, dari amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, inna kunna adalla qawmin fa'a'azzanallahu bil-islam, famahma nabtagil izzah bighairi ma a'azzanallah adallanallah. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya kami dahulu, yaitu di masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, kami adalah kaum yang hina, kaum yang rendah. Fa'a'azzanallahu bil-islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kami dengan Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kapan saja kami mencari suatu kemuliaan dengan selain apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kami dengannya, yaitu dengan selain Al-Islam, dengan selain Al-Quran dan Sunnah, adallanallah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kami. Sehingga tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam, tidak ada kemuliaan kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, Islam itu tinggi, Islam itu mulia, tidak ada yang mampu menandingi kemuliaan dan ketinggian agama Islam. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, inilah yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menjadi mulia, mereka diangkat derajat dan kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita ingin menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita siap menerima nasihat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang datang dari Al-Quranul Karim, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, yaitu nasihat untuk mempelajari kitabullah Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. Oleh karena itu hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada rasulnya adalah li ajli al-ilmi wal amal, agar supaya diilmui, dipelajari, kemudian diamalkan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum fi riwayatin afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Demikian pula di antara bentuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatu asma'ihi wa sifatih, mengilmui, mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Ini di antara bentuk nasihat untuk Allah, yaitu mempelajari, mengilmui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Semakin bertambah ilmu seseorang, pengetahuan seseorang tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka akan semakin bertambah pula rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa li kitabih, dan nasihat untuk kitabnya. Yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya adalah al-iman bi anna al-Qur'an kalamullah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluk, yaitu beriman bahwasannya Al-Qur'an kitabullah subhanahu wa ta'ala adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Dan tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun dari ucapan-ucapan makhluk tersebut. La ya'tihil batinu min baini yadayhi wa la min khalfi. Tidak ada kedustaan sedikit pun yang terkandung di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula memuliakan Al-Quranul Karim, membela Al-Quranul Karim dari penakwilan orang-orang yang hendak menyimpangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Demikian pula di antara bentuk nasihat untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala adalah mempelajari dan mengamalkannya, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa li rasuli, dan nasihat untuk rasulnya. Yang dimaksud dengan an-nasihatu li rasuli adalah nasihat untuk al-amalu bi sunnati, untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi adalah ma jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fardhan aw naflan. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi adalah apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang wajib maupun yang sunnah. Maka yang tidak mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama saja tidak mengamalkan apa yang datang dari Al-Qur'an. Karena apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam itu sama hukumnya dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam berucap dengan hawa nafsu beliau, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kalian, ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dari kalian, maka tinggalkanlah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam ke tengah-tengah umat ini agar beliau menjelaskan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Apa yang Allah turunkan kepada mereka? Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim, Kitabullah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa li a'immatil muslimin, dan untuk na'am, dan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksud dengan an-nasihah li a'immat al-muslimin adalah nasihat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Apakah dia pemimpin yang adil ataukah pemimpin yang zalim? Apabila dia seorang pemimpin yang adil, maka itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Namun apabila dia adalah seorang pemimpin yang zalim, maka sampaikan kepadanya nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, berdasarkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, bukan nasihat yang menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi, bukan nasihat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Namun sampaikan kepadanya nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, berdasarkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Man arada ayyansaha lidi sultan fala yubdi alaniyah falyakhudh biyadih fa in qubila fadak wa illa faqad addama alayka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, kepada pemimpin, fala yubdi alaniyah, maka jangan dia menampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Falyakhudh biyadih, namun hendaknya dia mengambil tangannya, yaitu menasihati penguasa tersebut secara sirran, dengan sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara terang-terangan. Fa in qubila fadhak, dan apabila nasihat itu diterima, maka itulah yang diinginkan, itulah yang diharapkan. Namun apabila tidak diterima, maka sungguh dia telah menunaikan haknya sebagai rakyat untuk menasihati pemimpinnya tersebut. Sehingga ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, sampaikan kepada penguasa, kepada pemimpin, nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, berdasarkan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bukan nasihat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Apabila dua muslim bertemu, kedua-duanya saling membawa senjata, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, falqatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya di dalam neraka. Kemudian Abu Bakrah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh kami paham, fama balul maqtul, lalu bagaimana yang dibunuh, kenapa bisa dia masuk ke dalam neraka? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena sesungguhnya dia sangat bersemangat, dia memiliki niat yang sangat kuat untuk membunuh saudaranya tersebut, namun dia lebih dahulu terbunuh. Niat yang kuat yang ada pada dirinya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dia amalkan, meskipun adanya sesuatu yang menghalanginya, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fal qatilu wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, yang wajib bagi seorang muslim adalah mendengar dan taat kepada penguasanya, kepada pemimpinnya. Dalam perkara-perkara kebaikan, bukan dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara bentuk nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin. Naam. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Lianna salahal muslimin bisalahi as-sultan. Karena dengan baiknya pemimpin, maka akan menjadi baik pula masyarakat kaum muslimin. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, lada'autuha lis-sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan, niscaya aku akan mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin. Demikian pula yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Walau dhafirtu bi baitil mal, la akhadtu min halalihi wa sana'tu minhu athyab at-ta'ami, thumma da'awtu as-salihin wa ahli al-fadli min al-akhyari wal abrari, fa idza faragu qultu lahum ta'alu nad'u rabbana ay yuwaffiq mulukana wa sa'ira man yali alaina amrana." Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Lau dhafirtu bi baitil mal, kalau seandainya memungkinkan bagiku untuk mendapatkan harta dari baitul mal, niscaya aku akan mengambil dari harta yang halal, kemudian aku akan membuat makanan yang terbaik, kemudian aku akan mengundang orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki keutamaan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan akhyar, orang-orang pilihan, orang-orang abrar yang senantiasa berbuat kebaikan, aku akan mengundang mereka. Fa idza faragu, dan apabila mereka selesai makan, qultu lahum, maka aku pun mengatakan kepada mereka, ta'alu, kemarilah kalian. Nad'u rabbana, mari kita berdoa kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yuwaffiq mulukana wa sa'ira man yali alaina amrana. Mari kita berdoa kepada Rabb kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada pemimpin kita, kepada penguasa kita, dan kepada seluruh orang-orang yang mengatur urusan kita. Subhanallah. Semangatnya para ulama ussalaf di dalam mendoakan kebaikan untuk pemimpin mereka. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ammatihim. Dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Yang dimaksud dengan nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah nasihat untuk mengamalkan Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berkhutbah pada Hajjatul Wada, pada haji perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan pesan kepada para sahabatnya, "Taraktu fiikum amrayn, ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnati." Kata Nabi, "Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman, dua perkara yang tidaklah kalian berpegang teguh dengan keduanya, melainkan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalian tidak akan menyimpang selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, dari hadis ini, hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, kita mendapatkan beberapa fawaid. Yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ahammiyat an-nasiha, pentingnya nasihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dinal muslim la yastaqim illa biha, karena agama seorang muslim tidak akan tegak, tidak akan kokoh, seorang muslim tidak akan istiqamah, tidak akan sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan an-nasiha tersebut. Kemudian yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa at-tanasuh, saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya, yaitu nasihat dalam hal kebaikan, merupakan sebab, merupakan sebab terbebasnya seseorang dari al-khasarah, dari kerugian. Kerugian di dunia, demikian pula kerugian di akhirah. Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasr Sa'di rahimahullah, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin dan seterusnya, kata Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasr Sa'di rahimahullah, "Wa li hadza 'ammama Allahu 'azza wa jalla al-khasara li kulli insan illa man ittasafa bi arba'i sifatin." Oleh karena itu di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kerugian bagi setiap manusia. Yakni bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan kerugian. Kerugian di dunia, demikian pula kerugian di akhirat. Illa man ittasafa bi arba'i sifat, kecuali yang memiliki empat sifat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut, di antaranya adalah at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabri, saling memberikan wasiat, saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya dalam hal kebenaran dan kesabaran. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tahrimu al-ghish, diharamkannya penipuan. Karena al-ghish, penipuan, itu bertentangan dengan an-nasiha di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghashana falaysa minna," barang siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk bahagian dari kami. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, sebagai penutup, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan nasihat adalah jangan dia terlalu berlebihan, terlalu memanjangkan di dalam menyampaikan nasihat tersebut yang menyebabkan seseorang bosan mendengarkannya. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salah satu cara terbaik di dalam menyampaikan nasihat pada khutbatul Jum'ah, pada khutbah di hari Jumat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna tula salatir rajuli wa qisari al-khutbah ma'innatun min fiqhihi fa atilus salata wa aqsirul khutbah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya panjangnya salat seseorang di hari Jumat, yang dimaksud dengan panjang di sini adalah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan ringkasnya dia di dalam menyampaikan khutbah, ma'innatun min fiqhihi, menunjukkan tentang baiknya pemahaman dia di dalam menyampaikan nasihat tersebut. Fa'atilus salata wa aqsirul khutbah, maka panjangkanlah salat dan ringkaslah khutbah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.